saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Sahabat Al-Aminah official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inna min sa'adatil mar'i, sesungguhnya di antara kebahagiaan seorang hamba, di antara kebahagiaan seorang manusia adalah mendapatkan pasangan yang ideal, yang sesuai dengan visi dan misinya. Dunia ini seluruhnya adalah perhiasan. Ad-dunya mata. Dunia ini seluruhnya adalah perhiasan, adalah tempat untuk bersenda gurau, tempat untuk bermain-main. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa khairu mataiha al-mar'atu shalihah." Tetapi sebaik-baik perhiasan, sebaik-baik kehidupan dunia adalah apa? Jika kita mendapatkan sosok pendamping yang solehah. Al-mar'atu solehah, perempuan, wanita, istri yang solehah, idaman setiap laki-laki. Karena dengannya lah hidup menjadi tenang, hidup menjadi bahagia. Walaupun tidak bergelimang harta, tidak bergelimang harta benda, jabatan, pangkat, tapi mendapat pasangan yang setia, pasangan yang solehah, maka sesungguhnya dialah manusia yang paling bahagia. Karena itu setiap kita berusaha dan berikhtiar dan tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah di antara sifat wanita yang salehah tersebut? Dalam beberapa riwayat hadis dari Imam Abu Daud, Imam Hakim dan lain sebagainya, walaupun sebagian melemahkan tapi maknanya sahih. Di antara ciri-ciri wanita idaman yang menjadi hiasan bagi kehidupan seorang laki-laki, dengannya lah akan lahir orang-orang yang hebat. Ciri diantaranya adalah ida ro'aha sarathu, apabila dilihat maka akan menyenangkan. Tutur katanya lembut, tutur katanya menggembirakan. Jika laki-laki datang dari pekerjaannya, maka ketika sampai di rumah akan menjadi obat ketika melihat istrinya. Pandangannya sejuk, pandangannya penuh kepercayaan kepada pasangannya tanpa ada kecurigaan. Luar biasa. Hanya melihatnya saja hati menjadi gembira. Tidak semua orang memiliki. Kenapa? Karena zahirnya dihiasi dengan kesolehan-kesolehan. Mukanya berseri-seri ketika di hadapan suaminya. Tidak sebagaimana sebagian wanita pada hari ini. Ketika berbicara dengan tetangganya, berbicara dengan temannya, berbicara dengan kliennya, masya Allah, lembut sekali, luar biasa. Mendayu-dayu, bahkan ada nada-nada seperti merayu-rayu. Tapi ketika datang suami dan pasangannya, dia pasang muka angker bahkan. Ini terjadi ma'asal muslimin. Dan itu bukan ciri wanita soleh. Nah, karena dalam hadis tersebut dikatakan, idza nadara ilaiha sarathu, apabila kita lihat kepadanya, dia akan membahagiakan orang yang melihat ini pasangannya. Kemudian idza ghaba anha hafadatha malaha malahu, apabila si suami meninggalkannya, si wanita tersebut akan menjaga hartanya, menjaga kehormatannya, menjaga ahli keluarganya. Dan apabila diperintahkan ata'athu, maka tidak ada istilah nanti. Saya kan lagi capek bang, abang gak lihat saya lagi ngapain? Saya dengan anak seharian, subhanallah. Suaminya seharian penuh bekerja di luar rumahnya. Hanya minta diambilkan satu gelas air putih, apa dikatanya? Abang gak lihat saya lagi ngapain? Ini yang terjadi ma'asal muslimin. Dan ini bukan wanita soleh. Bagaimanapun capeknya seorang wanita ini, jika diminta oleh seorang suaminya dan dia mampu, lakukanlah, karena itulah pengorbanan yang luar biasa. Itu adalah amalan dan ketaatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan wanita yang solehah, dengan pasangan yang ideal, hidup kita akan menjadi berarti, hidup kita akan menjadi bahagia, hidup kita akan menjadi mulia. Dunia akan menjadi luas bagi kita, walaupun rumah kita kecil ngontrak, tapi terasa surga bagi kita. Rumah kita menjadi surga bagi kita. Semoga saya dan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah, pasangan-pasangan yang ideal, yang sesuai dengan visi misi kita, yang membawa kita kepada ketaatan, membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.